نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حبيبي كالمسلمين والمسلمات، جماعة صلاة عيد رحمني ورحمكم الله، من يتقى التقوى اقتدى الله سبحانه وتعالى. Karena takwa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia sejak dahulu hingga sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad yassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyaakum an ittaqullaah." Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya adalah kunci segala kebaikan dan merupakan solusi untuk kesulitan dan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi solusi dari seluruh permasalahan yang ia hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, hari ini merupakan salah satu kemuliaan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam dari sekian banyak kemuliaan dan keutamaan, karena umat ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keutamaan dan berbagai kemuliaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Antum tuwaffuna sab'ina ummah wa antum akramuha wa afdaluha indallahi 'azza wa jalla." Kalian adalah umat yang ke-70 dan kalian adalah umat yang paling afdalnya dan umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam adalah umat yang terakhir, namun mereka adalah umat yang pertama yang akan masuk ke dalam surga Allah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Nahnu al-akhirun as-sabiqun dukhulan ila al-jannah." Kita adalah umat Islam, umat yang paling terakhir, dan kita adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Di antara kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwasanya nikmat tauhid tersebut adalah nikmat yang banyak manusia tidak mensyukurinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Isma'il wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min syai'." ذلك من فضل الله علينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكم لكتي أزمان لنأمرانكو نبي إبراهيم، نبي إسماعيل dan نبي يعقوب، dan tidaklah kami menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Itu merupakan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kami, para nabi, dan kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah, ini merupakan keutamaan dan karunia Allah yang sangat agung atas kita sebagai umat Islam, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, inna salati, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita umat Islam memperhatikan keutamaan dan kemuliaan ini, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan hal itu kita akan mendapatkan ketenteraman, rasa aman, dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dari Allah. Mereka merasakan keamanan di akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di kehidupan dunia ini. Pada hari ini kaum muslimin disyariatkan untuk melakukan pengorbanan dengan menyembelih hewan sembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ini merupakan warisan dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Subhanallah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tatkala anak tersebut sampai pada umur yang sanggup ia berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, maka insyaAllah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Lihatlah ketulusan tauhid Nabi Allah yang rela mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki, walaupun itu adalah anak atau nyawa mereka sendiri. Semuanya mereka lakukan dalam rangka meraih keridhaan Allah. Dan pengorbanan ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzabhin 'adzim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Sungguhnya ini benar-benar merupakan suatu ujian yang sangat nyata, ujian yang sangat agung, ujian yang sangat besar atas Nabi Ibrahim. Dan kami tebus anak tersebut dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dimintahkan atas Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya ibadah kurban Idul Adha yang kita rayakan, sungguhnya ibadah kurban Idul Adha yang kita rayakan pada hari ini adalah merupakan salah satu ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan apakah dia termasuk hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas dan tunduk kepada perintah-perintah Allah dan syariatnya. Oleh karena itu, bukanlah darah-darah yang ditumpahkan dan bukan pula daging-daging yang dibagikan yang akan sampai kepada Allah Tabaraka wa Taala, sebab Allah Subhanahu wa Taala Jalla wa Ala tidak membutuhkan perkara tersebut. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan hamba-hambanya. Di saat mereka menyembelih, maka hendaknya seorang hamba meyakini bahwa itu adalah ibadah yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka dibutuhkan keikhlasan. Dia tidak menyembelih kurban melainkan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Taala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dengan ikhlas dan jauh dari perbuatan syirik kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Daging-daging unta atau daging-daging sembelihan dan darahnya tersebut tidak akan sekali-kali sampai kepada Allah, tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Akan tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa Taala. Belajar dari pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan kesabaran dari Ismail alaihissalam, sudah pernahkah kita melakukan pengorbanan untuk agama ini? Atau justru kita menjadi orang-orang yang lalai, yang lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Fa'amma man taga wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima huwa al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata huwa al-ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan mereka lebih mengedepankan, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, maka sungguh neraka jahannam adalah tempat kembali mereka. Adapun orang-orang yang takut kepada Rabbnya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka sungguh surga Allah adalah tempat kembali mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ifa 'abdu dinar wa ta'ifa 'abdu dirham wa 'abdu khamisa in utiya radiya wa in lam tu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, dan celakalah hamba khamisa. Mereka apabila diberi dari kehidupan dunia mereka riba, dan apabila mereka tidak diberi maka mereka akan murka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah pernahkah kita mengorbankan harta yang kita miliki untuk agama ini? Atau justru kita adalah golongan yang lebih mementingkan, lebih menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya? Sudahkah pernah kita mengorbankan waktu dan harta kita untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah? Atau justru kita menjadi orang-orang yang menghabiskan harta untuk merusak anak-anak kita sehingga mereka menjadi durhaka dan tidak taat kepada Allah? Sudah pernahkah kita mengorbankan waktu, tenaga dan harta kita untuk mempelajari dan mengamalkan agama ini? Atau justru kita adalah orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia dan lupa terhadap akhirat? Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada mereka, kami akan balas amalan mereka, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Mereka-mereka itulah yang tidak memiliki bagian nanti di akhirat dan tidak memiliki tempat kecuali di neraka, dan terhapus seluruh apa yang mereka kerjakan dan batil seluruh apa yang mereka amalkan. Oleh karena itu, di antara kewajiban seorang hamba yang ditekankan dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In tajtanibu kabair ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Dan jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka kami akan hapus seluruh kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia. Dengan meninggalkan segala dosa dan maksiat, ini adalah sebab yang membawa kebaikan bagi seorang hamba dan membawa kenikmatan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan dzakaran aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengamalkan amalan yang saleh, baik ia laki-laki maupun wanita, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Walanjziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas amalan yang mereka kerjakan dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin jamaah salat Id yang sama berbahagia, hari ini kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah, hari yang disunnahkan padanya untuk melakukan penyembelihan, kemudian memakan dan menyedekahkan daging sembelihan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-fakir." Maka makanlah sebagian hasil kurban itu, dan sebagian lagi berikanlah kepada orang-orang yang lainnya untuk dimakan, dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang membutuhkan dari kalangan orang-orang yang fakir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang makna ayat ini, bahwasanya perintah ini bermakna anjuran menurut pendapat mayoritas ulama, dan dianjurkan bagi seorang muslim untuk memakan bagian dari sembelihannya. Kemudian yang mendekatkan mayoritas atau sebagian besar dari daging kurbannya, atau boleh juga ia menyedekahkan seluruhnya, atau ia memakan seluruhnya. Jadikanlah sembelihan kita pada hari ini sebagai langkah awal untuk melakukan pengorbanan berikutnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya waktu akan terus bergulir tanpa henti, dan itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan apa yang kita lakukan ketika masih hidup di dunia ini. Hanya orang-orang yang beriman yang ingin mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatun liulil albab." Sungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Maka renungkanlah hari-hari yang telah berlalu. Hari-hari yang telah berlalu adalah waktu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yawma al-qiyamah hatta tus'al an arba', an 'umrihi fi ma afnah, wa 'an shababihi fi ma adnah, wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu, wa min 'an 'ilmihi fi ma 'amila bihi." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. Tentang masa mudanya, kemana ia usangkan. Dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan tentang ilmunya, sejauh apa dia amalkan. Ingatlah, hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali. Maka siapa yang telah mengerjakan kebaikan untuk hari-harinya yang telah berlalu, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang telah tercatat baginya noda-noda hitam dalam lembaran-lembaran amalannya, hendaknya ia merintrospeksi diri dan merenungi apa yang telah berlalu. Hendaknya kita menjadikan amal ketaatan dan sembelihan kita pada hari ini sebagai perhiasan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka lembaran baru dan mengisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim dan muslimah memiliki tanggung jawab yang harus ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Maka hendaknya hidup ini kita hiasi dengan beribadah kepada Allah agar kita bisa mempertanggungjawabkan amalan kita ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menegakkan segala perintah Allah dan hendaknya kita menegakkan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang didatangkan, apa yang didatangkan kepada kalian oleh Rasulullah, maka hendaknya kalian mengambilnya. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kalian, maka hendaknya kalian berhenti dan tidak mengerjakannya. Takutlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Kepada para lelaki yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istri dan anak-anaknya, hendaknya ia menjaga amanah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Hendaknya kalian memerintahkan keluarga kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah di atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian, dan kesudahan yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaknya setiap kepala rumah tangga bertakwa kepada Allah, pada wanita dan anak-anaknya. Hal ini dihasyatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha fil nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istawsu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dul'in, wa inna a'yun shay'in fi dul'i a'lah, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Wa in taraktahu lam yaghl a'waj fastawsu bin nisa'i khaira." Berikanlah wasiat yang baik bagi para wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan di antara tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling di atasnya. Jika engkau berusaha, engkau memaksakan untuk lurus, maka tulang rusuk itu akan patah. Dan jika engkau membiarkannya, maka tulang rusuk itu akan terus bengkok seperti itu. Maka hendaknya kalian berwasiat kebaikan bagi para wanita. Maka hendaknya kita sebagai kepala rumah tangga bersabar dalam membimbing dan mendidik mereka dalam ketaatan kepada Allah. Dan seorang kepala rumah tangga dilarang untuk membiarkan maksiat dan kemungkaran terjadi di tengah keluarganya, karena hal itu merupakan penghalang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata ad-dayyus." Tidak akan masuk surga seorang yang dayyus. Seorang yang dayyus adalah kepala rumah tangga, sang suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah keluarganya. Maka dia tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada kaum muslimah, kepada para ummahat wal akhawat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian amanah untuk menjaga diri kalian, menjaga harta dan kehormatan rumah tangga kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' imittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatama إِنْتَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْمِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَهَيْ إِسْتْرِي نَبِي كَلِيَنْ إِتُوْ تِدَعْلَ سَمَا بَغَنْ وَنِتَى وَنِتَى يَنْغَيْنِيَا. Kalau kalian wahai para wanita bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian menirihkan suara-suara kalian sehingga akan menjadi panak orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya. Hendaknya kalian wahai para wanita berbicara dengan ucapan yang ma'ruf. Dan hendaknya kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Dan jangan sekali-kali kalian bersalat seperti bersalatnya wanita-wanita jahiliyah. Hendaknya kalian menegakkan salat, menunaikan zakat, dan hendaknya kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ingatlah wahai kaum muslimah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para wanita di khutbatul Aid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kalian, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna akthar ahli an-nar." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Maka hendaknya kalian bersedekah. Para sahabat bertanya, "Wahai ya Rasulullah, kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengarkanlah wahai para wanita." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tukthirna al-la'na wa taqthirna al-'ashir." Karena kalian banyak melaknat. Banyak melaknat dan kalian adalah orang-orang yang kufur, tidak mensyukuri pemberian suami kalian. Kepada para pemuda umat Islam, sungguhnya generasi muda Islam adalah harapan bagi umat Islam. Maka pelajarilah agama ini dengan baik. Jagalah dan terapkanlah etika-etika Islam di dalam diri kalian. Sungguhnya seorang Muslim yang baik adalah seorang Muslim yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Isa alaihissalam, "Ja'alani mubarakan aynama kuntu, wa'awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, wa barran biwalidati, wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Isa, "Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan tidaklah Allah menjadikanku sebagai orang yang keras, orang yang kasar, lagi celaka." Dan mereka adalah orang-orang yang menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yunfi'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya ia melakukannya. Di akhir khutbah ini, khatib mewasiatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madamul mu'minina fi tawaddihim, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matanul jasadul al-wahid. Idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'irul jasadu bis-sari wal-huma." Permisalan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, perumpamaannya seperti tubuh, anggota tubuh yang satu. Jika ada di antara salah satu dari anggota tubuh tersebut merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh itu akan merasakan demam dan bergadang di malam hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha." Seorang yang beriman terhadap saudaranya yang beriman yang lainnya bagaikan sebuah bangunan, mereka saling menguatkan di antara mereka. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di hari yang berbahagia ini, janganlah kita melupakan saudara-saudara kita yang sementara ditindas di negeri-negeri mereka. Dan jangan pula kita melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mereka menghadiri salat Eid dengan limangan air mata dan kesedihan karena kekurangan yang ada pada mereka. Ulurkanlah bantuan dan pertolongan yang baik kepada mereka, karena kaum muslimin akan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila ia menolong saudara-saudaranya yang lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal turzaquna wa tusaruna illa bidu'ataikum." Tidaklah kalian itu diberikan rezeki oleh Allah dan tidaklah kalian dimenangkan oleh Allah melainkan karena kalian membantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk